Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fid din rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja yang ada pada diri kalian dari nikmat ini, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wasyukru. Maka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala segala pujian dan rasa syukur kita. Ikhwani fiddin rahiman rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini Allah taala mudahkan kita dan Allah taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk kita bermajelis ilmu. Majelis yang akan menjadi sebab insyaallah kita diberikan tambahan ilmu. Majelis yang menjadi sebab insyaallah taala kita akan dihilangkan dari kebodohan, dengan sebab semakin bertambahnya ilmu ketika dibacakan ayat, dibacakan hadis, yang mana kita mengetahui Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah meninggalkan peninggalan yang lebih berharga yang menyelamatkan umatnya kecuali peninggalan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktukum syai'aini lang tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan menyimpang atau tersesat setelah kedua perkara ini. Wa fi riwayah in tamaksaktum bihima. Dalam riwayat yang lain disebutkan, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnahku. Hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fillah jazakumullah, dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan jaminan bagi umat yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dijamin dari penyimpangan, dijamin mendapatkan keselamatan dari penyimpangan. Maka tentunya hal ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Karena tentunya kita menginginkan untuk diri kita keselamatan. Ikhwani fiddin azani Allah. Karena penyimpangan itu adalah mayoritas dominannya, penyebabnya adalah kebodohan. Baru kemudian hawa nafsu. Maka kebodohan tidak akan hilang kecuali harus berilmu yang akan membuahkan kemantapan dan keyakinan. Sementara hawa nafsu harus dilawan dengan as-sabr, sabaran. Nah, dengan dua perkara itulah seseorang akan diberikan kedudukan dalam agama ini pada tingkat bahkan menjadi imam. 6. Imamah fiddin tunalu bil yakin wa bis sabr. Dengan keyakinan dan kesabaran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. kami jadikan di antara mereka, di antara manusia, a'immah, imam, panutan. Nah, dalam agama ini, ketika mereka sabar dan terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, mereka yakin. Dengan sabar, maka akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Ketika nafsu la'amaratum bisu, sukanya mengajak kepada yang jelek, maka dilawan dengan sabar. Baik sabar untuk senantiasa taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi berbagai macam musibah. Dan dengan yang kedua, yakin. Yakin buah daripada ilmu. Ketika seorang dengan ilmu kemudian membuahkan yakin, maka ikhwan fillah jazani Allah, akan hilang ragu bimbang. Dia akan kokoh as-sabat di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak ada yakin, berbeda dengan orang yang tidak ada ilmu. Nah, maka dia tidak ada kekokohan. Ibarat tidak punya pegangan. Maka yang terjadi biasanya adalah yattabi' kullana'i, ngikut suara yang paling kenceng atau suara paling banyak, ikut arus. Nah, terbawa arus kanan kirinya, terbawa oleh pergaulannya. Apalagi kalau pergaulannya adalah memang orang-orang yang tidak ada agama. Nah, hadirin jazani Allah, akhirnya punya selera, ya seleranya tak bernilai. Nah, punya kesibukan, kegiatan, ya sekedar bernilai melampiaskan keinginan hawa nafsu. Nah, demikian yang menimpa banyak manusia ketika tertimpa kebodohan. Kalaulah berpegang teguh dengan agama, namun sangat disayangkan, terwarnai dengan banyak bid'ah, banyak khurafat. Nah, ujung-ujungnya sepertinya sudah cukup hanya sekedar menjaga sholat. Itu pun betapa banyak yang mereka juga masih menelantarkan sholat. Seakan-akan agama itu, nah, dikatakan bagus, kuat kalau sudah rutin sholatnya. Dalam keadaan sholatnya pun tidak sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Sholatnya pun ya sekedar menggugurkan kewajiban. Naam, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Sementara dalam kehidupannya sehari-hari berbagai macam kegiatan, kesibukan. Naam, belum menghadapi berbagai macam berita, berbagai keadaan. Nah, yang akhirnya dia pun setidaknya menilai, punya pandangan. Nah, bahkan punya sikap yang tidak dituntun oleh bimbingan ilmu. Kalau sudah demikian, ikhwan fillah jazani Allah, apa yang terjadi? Terjatuhlah dalam berbagai penyimpangan-penyimpangan. Maka benar apa yang disabdakan Rasulullah alaihissalatu wassalam, umat ini lang tadillu, kalian tidak akan menyimpang, tidak akan sesat, ing tamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan kedua, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bagaimana bisa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis sementara Al-Qur'an tidak dikajinya, tidak dipelajarinya? Bagaimana bisa berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasul sementara dia tidak mengkajinya, tidak mendalaminya? Nah, bahkan di antaranya yang menisbahkan kepada agama pun, nah, ketika berhadapan dengan hadis tidak tahu menahu tentang mana hadis yang sahih dan mana yang tidak. Naam. Ikhwan fi dinillah ya Allah iyakum. Maka ini perkara yang sangat urgent, yang paling penting dari sisi kehidupan kita, ikhwan fi dinillah ya Allah. Sekali lagi, karena kita menginginkan keselamatan bukan sebatas duniawi. Kita menginginkan kebahagiaan bukan sebatas duniawi. Kita menginginkan kesuksesan bukan sebatas duniawi. Kalau hanya sebatas duniawi, betapa rendahnya. Karena dunia sifatnya sementara dan itu tidak akan sempurna. Sesukses-suksesnya orang dalam perkara dunia, kesuksesannya adalah tidak sempurna. Masih banyak, lebih banyak kekurangannya. Nah, maka kesuksesan dan kebahagiaan, keselamatan yang hakiki tidak lain adalah kelak di akhirat. Yang akhirat wal akhiratu khairu wa baqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, namun kenyataannya kebanyakan manusia ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka tahu sekedar gebiarnya kehidupan dunia. Nah, sehingga seleranya sebatas dunia, cita-citanya sebatas dunia. Nah, kamus yang ada pada dirinya dari kata sukses, bahagia, nah, sebatas dunia. Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya. Mereka tahu sebatas gebiarnya kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sehingga mereka terhadap akhirat mereka lalai. Nah, dengar sih dengar, akhirat itu tahu lebih kekal, nah lebih baik. Dengar sih dengar, tahu sih tahu. Tapi nggak sampai itu menjadi sebab daya tarik untuk dia. Tetap daya tariknya dia lebih dominan kepada dunia. Nah, dan ini dibahasakan dalam ayat yang lainnya, Allah Ta'ala menyatakan tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kalian mencintai yang sifatnya ajilah. Nah, yang kontan. Ini dunia ini. Wa tadarunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Nah, ikhwani fi dinillah ya Allah iyyakum. Makanya disebutkan oleh para ulama kenapa di hari Jumat, nah, disunahkan yang senantiasa dijaga sunnah, yakni imam membaca salat Jumat itu Sabihisma dan surah Al-Ghasiyah. Nah, karena di situ mengandung peringatan tentang hakikat dunia dan akhirat. Begitu juga surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Nah, karena saat itulah manusia berkumpul di hari Jumat, bahkan juga perkumpulan di hari Id. Karena di dua surah tersebut adanya peringatan tentang hakikat dunia dan akhirat. Tapi betapa banyak juga orang sholat Jumat, nah, imamnya sudah baca Sabihisma Rabbil A'la. Nah, dan terkadang itu dua adalah surah Al-Ghasiyah, tapi ya enggak ngerti apa isi surah tersebut. Nah, ikhwan fi dinillah ya Allah iyyakum. Maka sekali lagi pentingnya kita untuk senantiasa diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Rasul pun tugasnya dalam peringatan fadzakir. Innama anta mudzakir. Tidak lain kau adalah mudzakir, orang yang mengingatkan. Rasul alaihi wasallam senantiasa memberikan peringatan. Ikhwani fi dinillah ya Allah, tak terkecuali diri kita sangat membutuhkan untuk adanya peringatan, nasihat, bimbingan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Naam, walhamdulillah. Majelis ta'lim diadakan. Kitab-kitab para ulama ada dibacakan, nah, ayat dibacakan tafsirnya, hadis dibacakan syarahnya, alhamdulillah. Perkaranya mudah, liman yasarallah, dzalika yasirun liman yasarallah. Itu mudah bagi yang Allah Ta'ala berikan kemudahan. Bagi orang yang tidak diberi hidayah dan taufik oleh Allah, ya rasanya berat dan sulit. Akhirnya luputlah kebaikan-kebaikan. Yang para sahabat dahulu, ikhwan dan jazani Allah, mereka diantaranya bahkan kalau tidak bisa hadir di taklim, di majlisnya Rasulullah SAW, mereka khawatir luput dari ayat yang barangkali waktu itu turun, atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka yatanawab, saling bergantian, saling mewakilkan. Kalau terpaksa tidak bisa hadir. Naam, artinya mewakilkan atau bergantian, yang terpaksa tidak hadir, dia akan tanya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pembantunya. Nah, dengan budaknya. Kamu datang. Ketika beliau gak bisa datang, perintahkan budaknya untuk datang. Nanti tanya, apa yang disampaikan? Nah, begitu juga sebaliknya, ketika Umar yang datang, nyampaikan kepada budaknya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Falyubaligu syahid awil hadir al-ghaib." Hendaknya yang hadir, yang datang, menyampaikan kepada yang tidak datang. Nah, "Baligu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu pelajaran yang kamu dapatkan, sampaikan. Nah, tapi ikhwan fillah jazakumullah, bagi orang yang naam, mungkin terhadap ilmu kurang seleranya, mau ketinggalan 10 majelis ya nyantai aja. Nah, mau berbulan-bulan gak hadir di majelis ilmu, nyantai saja. Terlebih kalau zaman sekarang lebih sebenarnya diberikan kemudahan, tapi ya ikhwan fillah jazakumullah, naam, berkahnya yang kurang. Karena pada setiap perkara kebaikan itu ada barokahnya. Cuma nilainya itu, kalau kita kemarin mengkaji makanan saja, urusan makan itu ada nilai berkahnya. Ada berkahnya yang kurang, ada berkahnya yang banyak. Iya kan? Nah, begitu juga orang mendapatkan ilmu. Nah, orang yang mendapatkan ilmu, ikhwan fillah jazakumullah, zaman sekarang zaman streaming. Nah, zaman nanti di-share rekaman. Nah, kan gitu. Sehingga terkadang yang kurang ihtimamnya dengan majelis ilmu, nah, kurang ihtimamnya untuk mendapatkan berkah hadir di majelis ilmu dan keutamaan tersendiri yang di majelis ilmu yang tidak didapati. Nah, di luar majelis ilmu, maka dia nyantai aja, ah, nanti kan bisa dengar rekaman. Nah, dengarnya sambil, nah, ya jadi sambilan. Tentu berbeda dengan hadir di majelis ilmu. Ikhwan fillah jazakumullah, yang memang lebih untuk bisa konsentrasi secara pendengaran, nah, lebih bisa menghadirkan kalbunya, hatinya untuk memahami. Demikian. Dan itu kita dapatkan perbedaannya. Kalau hanya sekedar dengar di rekaman, nah, ya bukan satu perkara yang disalahkan. Nah, itu adalah termasuk bagian dari kita mencari ilmu. Tetapi ikhwan fillah jazakumullah, perkaranya adalah kalau seringkali yang demikian kurangnya ihtimam, kurangnya perhatian dibandingkan dengan yang hadir di majelis ilmu. Lebih bagus lagi kalau sudah hadir di majelis ilm, murojaah dengan rekaman. Yang terkadang ketika di majelis ilm, terluput. Kan gitu. Kayaknya kemarin gak dengar ya, ternyata ada ya. Kan gitu. Nah, lagi kan gitu. Barakallahu fikum. Karena ilmu diantaranya lebih bagus untuk semakin di murojaah, diulang. Ikhwan fiddin azanillah, ya aku melanjutkan kajian kita masih membahas tentang bagaimana sisi kehidupan Rasul alaihi salatu salam yang dituangkan oleh al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syama'ilun Nabi, Syama'ilun Rasul alaihissalatu wassalam, pribadi, nah, karakter, sifat Rasul alaihissalatu wassalam, bagaimana keseharian beliau, kebiasaan beliau, nah, perilaku beliau alaihissalatu wassalam. Dan kita di bab majaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'da ma yafruhu minhu. Bab yang menjelaskan tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan setelah selesai makan. Hadis kita yang terakhir kemarin adalah hadis ke-190. Enggak kerasa ya, majelis kita sudah hadis ke-190. Qala haddatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hasimi Al-Basri qala haddatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisyam bin Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu wa indahu ta'amun faqala udnu ya bunai fasammillahi ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Nah, faedah yang kita ambil dari hadis ini kemarin adalah bagaimana Rasul alaihissalam sayang kepada anak kecil. Sekalipun itu bukan anaknya, maka dipanggil dengan panggilan kesayangan. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, dan ini bahasa halus ya bunayya, bukan ya beni. Sama artinya, ya beni, tapi ya bunayya lebih halus. Nah, wahai ananda. Ya, kalau kita bahas dengan ananda. Nah, ini menunjukkan kelembutan dan bagaimana kedekatan dengan anak kecil. Kemudian adalah perhatian beliau kepada anak kecil. Diajak untuk mendekat. Diajak makan. Dan di saat itulah bagaimana Rasulullah SAW memberikan pengajaran. Sehingga pengajaran itu disampaikan ikhwan fillah jazakumullah dari usia dini. Ternyata hadis ini diterima oleh Umar bin Abi Salamah ketika itu masih kecil dan beliau sampaikan di masa sudah dewasanya. Beliau masih ingat apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kalangan para ulama, bab tahammulul hadis wal ada, bab menerima hadis dan menyampaikan hadis. Kalau menerima hadis itu dari kecil sudah boleh menerima hadis, yakni terkhusus ketika sudah mumayyiz. Dan termasuk kebiasaan salaf ikhwan fillah jazakumullah, yakni mengajak anak yang masih kecil di majelis ilmu selama dia yakni hudu, tenang, tidak mengganggu. Dari sekian barangkali yang disampaikan di majelis ilmu kemudian menancap di kalbu dia. Yang kemudian teringat sampai dewasanya. Mana nih? Tadi dimatikan aja sekalian. Ya. Kedengarannya kan enggak pakai? Kedengaran. Lanjut tadi. Seperti ini ikhwan fillah jazakumullah, hadis yang diterima oleh Umar bin Abi Salamah yang saat itu di hadis yang lainnya dengan panggilan ya ghulam, wahai anak kecil, belum balig, Naam. Ikhwani wa izni Allah ayyakum. Yang kemudian ketika ada menyampaikannya, memang disyaratkan oleh para ulama ketika menyampaikan hadis itu diterima ketika sudah baligh. Nah, sampaikan hadis. Inilah yakni manfaat memberikan pendidikan dari sejak kecil. Dan itu sekian banyak hadis-hadis Rasul alaihi wasallam beliau sampaikan kepada anak yang belum baligh. Nah, semisal hadis Abdullah bin Abbas yang dibonceng oleh Rasul alaihi wasallam. Naam. Inni u'allimuka bikalimat, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa arahan, beberapa bimbingan. Nah, itu masih kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di antara faedah ikhwan fillah Allah membaca basmalah. Rasulullah SAW mengajarkan pendidikan fasammillah, maka bacalah basmalah. Sammillah, baca basmalah yang dimaksudkan dalam ketika mau makan yang afdol ya ikhwan mencukupkan dengan bismillah. Nah, tidak dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang afdol adalah cukup bismillah. Karena beberapa perkara yang mencukupkan dengan bismillah, nah, itu yang afdol ketika datang memang tuntunannya dan contohnya adalah sekedar baca bismillah. Tidak lengkap bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Mau makan, termasuk menyembelih hewan kurban, bismillah, Allahu Akbar. Termasuk orang yang yakni menurunkan jenazah di kubur. Nah, bismillah ala millati rasulillah atau ala sunnati rasulillah. Nah, baca bismillah. Itu bagi yang menurunkan saja, diterangkan oleh para ulama. Tidak yang hadir yang lain, tapi yang menurunkannya. Nah, ke yakni kubur. Cukup baca bismillah. Ini termasuk ketika mau makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Nah, dan bahkan ketika seorang tidak ada udur, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, hukumnya haram. Karena itu bab termasuk tasabbuh bisyaiton, menyerupai perbuatan syaitan yang Allah Ta'ala larang. Walatat tabi khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan, diantaranya perbuatan syaitan. Sementara Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, nah, menyatakan inna syaitan ya'kulu wa yasrabu bismillah. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, sehingga hadis tersebut dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab nah, an-nahyu anittasabbuh bisyayatin, larangan untuk menyerupai syaitan. Wakul mimma yalik, dan makanlah dengan yang terdekat darimu. Ketika makanan itu nah, ada juga di depanmu, ada juga di depan orang lain, maka cukupkanlah apa yang di dekat kamu. Ini termasuk bab kesopanan, juga bab menjaga jadi perasaan orang lain. Nah, kemudian hadis berikutnya ikhwan fillah jazani Allah, hadis 191. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hasyim an Ismail ibn Riyah an Abihi Riyah ibn Abidah an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'ami qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ini sudah kita bahas kemarin juga. Hadis ini adalah ada kelemahan padanya karena pada sanadnya ada Ismail ibn Riyah majhul, sehingga hadis ini la yuftajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak diamalkan. Dengan lafaz doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, hadisnya adalah lemah. 6. Kemudian hadis berikutnya 192, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id, qala haddatsana Saur ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Abi Umamah, qala kana Rasulullah SAW idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqul alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghna'anhu rabbana. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, selain juga Imam Tirmidzi di sunan beliau, dan hadis ini sahih. Dan ini termasuk bacaan yang dibaca setelah usai makan, yang riwayatnya sahih dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah SAW apabila telah diangkat hidangan makanan, 6, dan ma'idah itu hidangan makanan yang sifatnya jamaah. 6, surah Al-Ma'idah. Termasuk kalau makan sendiri juga ini termasuk doanya. Di hadapan beliau, sudah diangkat dari di hadapan beliau, yaqul, beliau mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh barokah. Ghaira muwadda'in. Nah, tanpa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Artinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah senantiasa ada. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, terlebih dikala kita berhadapan dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, makanan. Nah, termasuk wala mustaghna anhu, dan terus kita senantiasa butuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa hayya rabb kami. Nah, ini menetapkan ikhwan fillah jazakumullah, doa kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dari banyak sisi. Bukan hanya satu sisi adanya makanan di hadapan kita, tetapi juga ketika kita diberikan kenikmatan, nah, menikmati rezekinya Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemampuan untuk bisa memakannya. Nah, karena betapa banyak orang ikhwan jazani Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi, nah, atau bahkan ada yang diangkat atau dicabut oleh Allah nikmatnya makan. Nah, akhirnya makannya lewat cairan infus saja. Rasain nikmatnya enggak itu? Nah, subhanallah. Makanya ketika kita ada di hidangan makanan yang kita makan dengan merasakan nikmatnya, nah, maka sudah sepantasnya kita selesai makan mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wasalam dengan yakni ucapan tahmid yang ditegaskan alhamdulillah, bukan hanya sebatas alhamdulillah, walaupun kalau kita mengucapkan alhamdulillah saja itu sudah minimal dah. Nah, tapi ketika itu ditambah lagi semisal ini, maka itu semakin menegaskan alhamdulillah hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fih yang penuh berkah padanya, gharam wadda'in pujian yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan. 6. Pujian yang la mustaghna anhu, yang terus kita membutuhkannya. Rabbana wahai Rabb kami. Ini diantara bacaan doa selesai kita makan. 6. Barangkali ada di antara kita selama ini belum mengamalkannya. 6. Maka ini menjadi tambahan untuk kita mengamalkannya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang untuk kita adalah qudwah hasanah, tauladan yang terbaik bagi kita ikhwan fillah jazakumullah iyakum, mengamalkan yang demikian dari hadis Abi Umamah Al-Bahili. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidzi. Apabila hidangan makanan sudah diangkat di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam, artinya telah usai makan, beliau membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. 6. Hadis berikutnya, hadis ke-193, qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Aban qala haddatsana Waqi an Hisyam ad-Dastuwai an Budail ibn Maisarah al-Uqaili an Abdullah ibn Ubaid bin Umair an Ummi Kulsum an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu ya'kulu ta'am fi sittatin min ashabihi faja'a Rabi fa'akalahu biluqmatain faqala Rasulullah sallam law samma lakafakum. 6. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini dikeluarkan juga oleh musannif, yakni al-Imam Tirmidzi di kitab Jami' beliau atau Sunan beliau, Sunan At-Tirmidzi. Ada rawiyah, rawi perempuan yang disebut di sini sebelum Aisyah, yakni Ummu Kulsum Al-Laitsiyah. Beliau dihukumi sebagai rawi yang majhulah, majhul. Nah, tidak dikenal. Sehingga kalau berdasarkan sanad ini saja, ini sanadnya lemah. Nah, namun ikhwan fillah jazakumullah, tarekah para ulama ahlul hadis, satu kelemahan yang itu tidak sangat, nah, ketika dikuatkan dari jalur-jalur yang lain, dan maknanya adalah dikuatkan juga dengan makna hadis yang sahih, maka yang lemah itu bisa menjadi kuat. Namanya derajatnya hasan liwairi. Baik, karena ada dukungan dari yang lain. Nah, termasuk hadis ini, ada penguat dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnad beliau dengan lafaz amma innahu law qala bismillah lawasi'akum. Nah, adapun kalau dia membaca bismillah, nah ini termasuk tafsir dari samillah tadi. Bacalah bismillah. Di riwayat ini disebutkan bismillahnya cukup bismillah. Kalau sekira dia membaca bismillah, ini tidak dilengkapi. Tidak, kalau sekiranya dia membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi kata Rasul, sekiranya dia membaca bismillah, nam lawasi'akum, maka makanan itu akan bernilai luas untuk kalian, barokahnya. Nah, di riwayat yang tadi, lakafakum, niscaya barokahnya akan mencukupi kalian. Jadi hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasul alaihi wasallam makan makanan bersama 6 orang dari kalangan para sahabat beliau, berarti jamaah. Kemudian datang seorang Arab Badui, nah, ikut makan 2 suap. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau sekiranya dia sama, yang dimaksudkan membaca bismillah, lakafakum. Dalam riwayat lain, lawasi'akum. Ini saya mencukupi kalian atau luas kalian. Ini juga seperti hadis yang lalu yang kita baca. Ikhwan fillah, Rasulullah dan para sahabat makan berjamaah, dirasakan saat itu di awal barokah. Namun di akhir, nah, barokahnya berkurang. Ternyata datang seseorang ikut makan di tengah-tengah, ketika dia baru datang itu ikut makan tidak baca basmalah. Maka kata Rasul alaihi wasallam, ada syaitan ikut makan. Nah, sehingga mengurangi barokahnya makanan. Hadis terakhir dari bab ini, qala haddatsana Hannad wa Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Sama an Zakaria ibn Abi Zaidah an Abi Sa'id ibn Abi Burdah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yardu 'anil 'abdi ayyakula aklata aw yasraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho dari seorang hamba yang dia makan makanan dan minum minuman kemudian dia yahmadahu 'alaiha. Dia bersyukur membaca tahmid atasnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya, juga Imam Tirmidzi dalam sunannya. Sehingga ini menjadi bacaan minimal ketika kita selesai makan, selesai minum, membaca alhamdulillah, itu minimalnya. Nah, minimalnya baca alhamdulillah itu mendatangkan sebab ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita makan makanan dan kita minum minuman, mendatangkan sebab kita mendapatkan ridho, di antaranya selesainya membaca alhamdulillah. Kalau sedikit ditambah panjang tadi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Naam. Ada ikhwani fiddin jazakumullah yakum satu lafaz lagi bacaan. Naam. Selesai makan atau minum yang sahih dari Rasul alaihi salatu wasalam. Bacaan yang ketiga dari hadis Naam Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu dari bapaknya yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, hanya saja tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi di kitab yakni Sama'ilun Nabi, disebutkan dalam sunan beliau. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dan ini banyak yang kita hafal. Jadi kita insyaallah banyak menghafalnya sebagaimana banyak diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, bacaan kata Rasulullah SAW, siapa yang makan makanan kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang memberi aku makanan ini, warzaqanihi dan berikan rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa dayaku dan tanpa kekuatan dariku, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya dari dosa-dosa yang lalu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama di antara Imam Tirmidzi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ini di antara bacaan juga yang secara hadis adalah muhtajjun bihi, dijadikan hujah dan diamalkan. Nah, tiga bacaan yang kita sudah ketahui dari hadis yang bisa dijadikan hujah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, jadi tambahan ilmu bagi kita, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan kita ikhwan ajarkan kepada keluarga kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.